hal-hal yang berkaitan dengan masalah ibadah itu lebih tepat untuk diletakkan setelah pembahasan kitabul iman, karena ibadah itu dibangun di atas al-iman. Penjelasan sebelumnya adalah kitabul iman, kemudian kitabul ilmi. Ibadah ini dibangun di atas iman dan juga apa, di atas al-ilmu. Maka sepatutnya bagi seorang ketika hendak melaksanakan ibadah, yang pertama disertai dengan keimanan bahwasanya ini adalah perintah Allah, perintah Rasulnya, yang wajib untuk ditunaikan. Kemudian membangun ibadah yang hendak dia lakukan dengan ilmu. Qala Allah wa qala Rasuluhu. Ya. Kemudian setelah itu apa? Ketika berbicara tentang masalah ibadah, yang pertama adalah bicara masalah apa? Salat dengan berbagai jenisnya. Salat wajib, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan seterusnya. Dibandingkan dengan masalah yang lainnya. Tetapi di sini ketika berbicara tentang masalah kitab sholat, sebelum bahas masalah kitab sholat, beliau dahulukan kitabul wudu. Kenapa? Karena wudu adalah syarat sahnya sholat. Sebagaimana yang ma'ruf di kalangan para ulama usul al-fiqh, bahwasanya asyartu muqaddamun ala al-masyrut. Syarat itu lebih didahulukan pembahasannya dibandingkan dengan apa yang disyaratkan. Kalau kita berbicara tentang masalah sholat, yang pertama kita bicarakan adalah apa? Masalah syarat-syaratnya. Salah satu di antaranya apa? At-taharah. Karena dalam kitab-kitab yang lainnya, jadi Imam Bukhari mempunyai beberapa nuskhah, manuskrip ya. Di sebagian manuskrip disebutkan apa? Yang pertama adalah kitab taharah. Dan manuskrip yang ada di depan kita ini adalah apa? Bab maja'ah fil wudu. Bab yang datang untuk menjelaskan tentang masalah wudu. Tapi dalam manuskrip yang lainnya disebutkan apa? Kitab taharah. Al wudu diambil dari kalimat wadu'ah. Wadu'ah artinya apa? Bagus, indah. Kalau dalam bahasa Arab, al-wadu'ah masdar dari kalimat wadu'ah. Artinya apa? Indah, bagus, bersih. Kalau kita sebut wadu'ah rajulu atau wadu'atil mar'atu, laki-laki yang bagus, laki-laki yang bersih. Wada'atil mar'atu ay al mar'atu jamilatun, seorang wanita yang apa? Cantik, bagus. Kita katakan fulan wadi'un, fulan hasanun. Atau kita katakan al mar'atu wadi'atun ay jamilatun. Begitu. Wanita ini cantik, begitu ya. Kadang datang dengan mana? Al-wudu wal-wadu. Apabila dengan dhammah al-wudu, maka maknanya adalah air yang digunakan untuk berwudu. Air yang digunakan untuk berwudu disebut dalam bahasa Arab apa? Al-wudu, al-wadu. Harus bedakan ya. Al-wudu artinya apa? Fi'il. Al-wadu artinya apa? Air yang digunakan untuk berwudu. Seperti kalau antum mengatakan futur wal fatur. Futur artinya apa? Berbuka, masdar. Tapi antum katakan al-fatur artinya apa? Makanan yang kita gunakan untuk berbuka. Takjil kalau dalam bahasa Indonesia. Seperti juga wudu. Wudu wal wadu. Al-wudu artinya fi'il. Perbuatan. Tapi kalau kemudian kita katakan al-wadu, maknanya apa? Air yang kita gunakan untuk berwudu. Kenapa ketika seseorang bertoharoh hendak mengerjakan sholat disebut dia dalam keadaan atau kemudian sedang berwudu? Kenapa? Karena apa? Ketika seorang yang hendak sholat berwudu, fayasiru wadian ay nadifan. Ketika seorang berwudu maka dia menjadi apa? Orang yang bersih, orang yang bagus. Oleh sebab itu dikatakan fi'il, perbuatan yang dia lakukan adalah apa? Al-wudu artinya apa? Membaguskan, membaikan. Kemudian yang berkaitan dengan masalah wudu ini, para ulama khilaf, berbeda pendapat tentang apa yang menjadikan seorang itu harus berwudu. Ada yang mengatakan bahwa wajibnya wudu sebabnya karena apa? Karena hadas. Sesuatu yang menghalangi seseorang untuk mengerjakan apa? Ibadah. Ayat ibadah. Hadas. Apa yang menyebabkan seseorang berwudu? Para ulama sebagian antara mengatakan yang menyebabkan seorang berwudu sebabnya apa? Hadas. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya yang menjadi sebab orang untuk berwudu kenapa? Karena hendak mengerjakan sholat. Sebagian lagi mengatakan dua-duanya, karena sebab hadas dan juga karena sebab apa? Hendak mengerjakan apa? Keinginan atau kehendak untuk mengerjakan sholat. Nah, ini ada tiga pendapat ini. Ada yang mengatakan sebabnya karena apa? Hadas, kemudian yang kedua sebabnya karena apa? Karena hendak mengerjakan sholat, dan yang ketiga kedua-duanya. Tapi Allahu a'lam. Ya. Kalau seorang berhadas, itu wajib baginya untuk berwudu atau tidak? Hah, wajib enggak? Wajib enggak? Tapi kalau seorang hendak sholat, wajib enggak wudu? Maka dari situ kita bisa melihat perbedaannya. Bahwasanya yang menjadi sebab seorang berwudu itu karena hendak mengerjakan sholat. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, innama umirtu bil wudu'i idha kumt ila sholati. Hanya saja aku diperintahkan berwudu apabila aku hendak mengerjakan sholat. Begitu ya. Maka sebab seseorang mengerjakan wudu adalah ketika hendak sholat, begitu ya. Kemudian di sini disebutkan babu maja'a fil wudu'i wa qawlillahi ta'ala idha kumtum ila sholati faqsilu wujuhakum wa idiyakum ila marafiqi wa msahu biru'usikum wa arjulakum ila al-ka'baini. Apabila kalian hendak mengerjakan sholat, faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian ila al-marafiq. Hingga apa? Siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Dan juga basuh wa arjulakum ila al-ka'baini, dan kaki-kaki kalian ila al-ka'baini. Baik, sampai apa batasnya? Ka'bah mata kah? Qala Abu Abdullah wa bayyana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna fardhal wudu'i marratan wa tawaddu'a aidan marratain wa thalathan wa lam yazid ala thalathin wa kariha ahlul ilmi al-israfa fihi wa yujawizu fi'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Abdullah, ini kunyahnya siapa? Imam Bukhari rahimahullah taala. Wa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan anna fardhu wudu'i, bahwasanya fardhu ay al-wujub, fardhu maknanya wujub ya. Wajibnya wudu satu kali. Basuh tangan, basuh muka. sampai terakhir adalah membasuh kedua kaki adalah satu kali itu kewajibannya minimalnya. Wa tawadda'a marrataini, Nabi juga berwudu berapa kali? Dua kali. Wa tsalatsan, dan juga ketiga? Tiga kali. Ini batas maksimalnya. Wa lam yazid 'ala tsalatsin, dan beliau tidak melebihkan dari tiga kali. Wa kariha ahlul ilmi israfa fihi, dan ahlul ilmi membenci menganggap makruh perkara yang makruh al israfihi, israf lawan daripada hemat ya, kalau hemat israf maknanya apa kok boros fihi dalam berwudu, maksudnya kadang kita dapatkan di antara kaum muslimin dia memang tiga kali membasuhnya atau dua kali membasuhnya, tapi ketika membuka keran dibukanya maksimal sehingga air keluar dengan derasnya terbuang bersumah. Enggak, kita hidup di negara yang alhamdulillah Allah SWT bahkan rezeki berupa air, tidak kekurangan air. Tapi nanti kalau antum suatu saat hidup di sebuah negara yang di situ air sangat berharga sekali, maka antum harus belajar untuk apa? Untuk menghemat air. Cukup satu mut. Satu mut itu telapak tangan orang yang sudah dewasa digabungkan seperti ini kemudian diambil. Antum harus belajar untuk berhemat. Jangan sampai kemudian kita dan sebagainya makruh, dimakruhkan untuk apa? Boros dan memakai air. Walaupun kita berwudu di mana? Di tepi lautan mungkin atau di tepi sungai yang airnya melimpah ruah, tetap dianjurkan untuk apa? Berhemat. Ya, jangan sampai kemudian kita termasuk di antara orang yang zalim. Faqad zalama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faqad zalama, orang yang boros dalam menggunakan air ketika wudu maka sungguh dia telah berbuat zalim, tapi melampaui batas. Ya. Begitu. Kemudian para ulama mengambil istinbat kesimpulan dari firman Allah SWT, idza qumtum ila sholati idza kalian, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka maknanya apa? Harus disertai dengan niat fil wudu. Kalau dalam bahasa Arab artinya idza qumtum ila sholat itu ditakdirkan dengan kalimat apa? Idza aratumul qiyama ila sholati fatawaddu li ajriha, apabila kalian hendak mengerjakan sholat maka apa? Fatawaddu, wudulah kalian li ajriha, karena sebab sholat tadi. Maknanya apa? Li ajri di sini adalah karena sebab ya, sebab kita hendak mengerjakan sholat maka berwudulah. Menunjukkan bahwasanya niat harus dihadirkan pada saat itu. Yaitu niat apa? Berwudu untuk mengerjakan sholat begitu. Dan sebagian para ulama menjelaskan bahwasanya wudu yang pertama kali datang perintah untuk mengerjakan wudu yaitu di Madinah. Ya. Nah, pertama kali diwajibkan di Madinah. Sebagian para ulama mengatakan enggak. Ya. Bahwasanya wudu itu diwajibkan ketika diwajibkannya apa? Sholat. Yaitu ketika beliau di Mekah. Kalau sebagian di antara mereka mengatakan bahwasanya wudu itu perintahnya datang ketika di Madinah, maknanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di Mekah tanpa wudu? Ya, tentu saja ini tidak tepat. Ya. Oleh sebab itu, sebagian besar para ulama mengatakan bahwasanya ya, perintah untuk melaksanakan toharah wudu itu yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada di Mekah dengan dalil seperti contohnya hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dakhalat Fatimatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya tabki qalat haula al mal min quraish qad ta'ahatu liyaqtuluk faqala atuni biwudu'in fatawatta. Ini kisah yang terjadi pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Takhalat Fatimah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya tabki, dan dia dalam keadaan menangis. Qalat haula al mala'u min Quraisy, mereka tokoh-tokoh orang Quraisy itu, fata'ahadu liyaqtuluk, mereka telah sepakat untuk membunuhmu. Ini kejadiannya di mana? Di kota Mekah. Karena pada saat itu Nabi SAW, peristiwa ini ada di kota Mekah. Ketika berhadapan dengan apa? Orang-orang kafir Quraisy. Faqala itu ni biwadu'in fatawadda. Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah dan yang lainnya, berikan kepadaku al-wadu, yaitu air wudu, fatawadda. Maka Nabi SAW berwudu. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Nabi SAW ketika di Mekah pun sudah mengenal wudu. Ya. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya seperti contohnya ya, Ibnu Jahm Al-Maliki dari madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya sebelum hijrah hukumnya mandub. Ya, sebelum hijrah hukumnya mandub. Adapun setelah hijrah baru kemudian jatuh hukumnya menjadi wajib. Sebagai mengatakan seperti itu. Tapi Allahu a'lam. Ya. Kemudian disebutkan di sini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, وَبَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَرْضَ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً. Itu maksudnya apa? Membasuh anggota wudu mulai dari telapak tangan, kemudian muka, kemudian tangan dan seterusnya itu satu kali. Ya, satu kali saja. Disebutkan juga dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu satu kali. Tangan, wajah dan seterusnya, kemudian kepala dan kaki satu kali satu kali. Dan juga pernah dua kali. Sebagaimana riwayat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, marrataini Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marrataini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dua kali. Maksudnya membasuh, mengusap anggota wudu kita dua kali. Kemudian juga disebutkan wa tawadda'a tsalatsan. Wa lam yazid 'ala tsalatsin, dan tidak pernah membasuh lebih dari tiga kali. Tidak pernah datang satu hadis pun yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW berwudu lebih daripada tiga kali. Bahkan Nabi SAW mencela orang yang berwudu lebih dari tiga kali. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a thalathan thumma qala man zata ala hada aw naqas faqad asaa wa dhalam. Beliau berwudu tiga kali, kemudian beliau mengatakan Man zada ala hadha au naqas, barang siapa yang lebih dari 3 kali au naqas, kurang dari 1 kali begitu ya. Faqad asaa, sungguh dia telah berbuat buruk dan dia telah berbuat zalim. Dan sananya jayid ini. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana Rasulullah menyebutkan di sini man zada? Nah, disebutkan apa? Man zada ala hadza au naqas faqad asaa wa dhalam, barang siapa yang melebihi dari maksudnya 3 kali ya. Nah, dan kurang dari 1 kali mungkin tidak sempurna, 1 kali tidak sempurna. Nah, berutuknya. Faqad asaa wa dhalama. Ini bagaimana menempatkan kalimat ini faqad asaa wa dhalama? Maka para ulama mengatakan bahwasanya yang lebih melebihi dari 3 kali maka dia telah berbuat zalim. Yang kurang dari 1 kali maka dia telah berbuat buruk. Karena tidak menyempurnakannya, satu tidak menyempurnakannya. Sehingga apa wudunya apa segera mungkin ya tidak sempurna. Apabila 1 kali maka dia berwudu secara sempurna. Masih separuh belum disempurnakan sudah selesai beranjak ke anggota tubuh yang lainnya. Maka ini maknanya kurang sempurna. Maka sungguh dia telah berbuat buruk. Seperti ketika Nabi SAW melihat ada salah seorang sahabatnya membasuh kaki, ada apa? Satu dirham, satu tempat di mata kakinya yang tidak tersentuh oleh air. Langsung Nabi SAW, wailul alqabi minan nar. Wailul aqabi minan nar. Kurang sempurna. Maka Rasulullah mengatakan wailul aqab. Maka celakalah bagi apa? Bagi aqab itu mata kaki ini yang tidak tersentuh oleh tadi dari api neraka. Ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad asaa, sungguh dia telah berbuat buruk. Adapun yang melebihi dari 3 kali maka sungguh dia telah berbuat zalim begitu. Dan juga apa? Larangan untuk apa? Melebihi tadi lebih dari 3 kali. Dan juga larangan untuk apa? Berbuat israf. Boros. Ya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aminul wudu israf walau kunt ala syati'il bahr anharin." Minal israf. Jadi kalau lebih daripada 3 kali termasuk apa? Israf itu. Boros. Walaupun kamu berada di pinggir sungai, untuk di pinggir sungai itu pun diperintahkan kepada kita untuk tidak berlebih-lebihan. Walaupun kita apa di pinggir, bahkan di pinggir lautan, menggunakan air secukupnya, ya, begitu ya. Kemudian kita masuk babu la tuqbalu sholatu bi ghairi tuhurin. Bab la tuqbalu sholatu bi ghairi tuhurin, tidak diterima sholat tanpa tuhur. Ini juga dalam bahasa Arab sama ya, tuhur wa tahur. Tuhur artinya fi'ilnya ya, fi'ilnya yaitu apa? Bersuci. Tahur artinya apa? Air yang digunakan untuk bersuci. Dalam manuskrip yang lainnya, jadi Imam Bukhari itu muridnya banyak sekali ya. Dan majelisnya banyak. Sehingga kadang-kadang kita dapatkan dalam sebuah kitab. Nah, orang yang mencetak kitab ini bersandar pada salah satu manuskrip. Dan pada saat itu semua ditulis dengan tangan ya. Yang hadir banyak dan majelisnya Imam Bukhari banyak. Banyak, tidak hanya satu majelis. Ya. Di satu majelis, muridnya menulis apa? Babu la tuqbalu sholatu bi ghairi tuhurin. Dalam manuskrip yang lain sebetulnya, la yakbalullah sholata bi ghairi tuhurin. Ada tambahan apa? Karena sebelumnya apa? Dengan sikoh majhul ya. La tuqbalu sholatu bi ghairi tuhurin. Yang kedua, manuskrip yang lain disebut apa? La yakbalullah. Ma'rifah. Nah, la yakbalullah sholat bi ghairi tuhurin. Jadi jangan kemudian kok beda-beda Ustaz. Iya, karena apa? Muridnya yang menulis semuanya menulis. Murid-muridnya semuanya menulis. Mungkin di masjid satu Imam Bukhari menyebutkan apa? Babul atuk balu sholat bukhari tuh. Di masjid lain Imam Bukhari menyebutkan apa? Layak Allah sholat cak bukhari tuh. Ini kalau Imam Bukhari berbeda dengan Imam Muslim. Imam Muslim tidak menyebutkan apa bab-babnya secara terperinci ya. Kalau antum baca Sahih Muslim, apa Sahih Muslim itu tidak aslinya itu tidak disebutkan babnya secara terperinci seperti apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Karena yang menulis bab itu ada siapa? Imam Nawawi. Ya, kalau antum baca aslinya Sahih Muslim tidak ada disebutkan bab-bab sunnah seperti apa yang ada dalam kitab Bukhari. Karena Imam Muslim tidak sedetail menulis bab satu persatu begitu. Ya, ada kalau ditulis babnya, kalau antum baca umumnya syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi disebutkan babnya secara terperinci detail. Itu adalah siapa yang melakukannya? Imam Nawawi. Untuk mempermudah bagi orang yang membacanya. Begitu ya. Adapun Imam Bukhari semuanya kitab bab, kitab bab, kitab bab seperti itu. Hanya kadang-kadang berbeda penyebutannya ya seperti ini ya. Babul waktu baru sholat bighairi tuhurin. Ya. Di sini, ini kan kita berbicara tentang masalah wudhu. Tapi kenapa kok kemudian Imam Bukhari mengatakan bighairi tuhurin? Kenapa tidak mengatakan bighairi wudhuin? Kenapa? Toharah itu lebih am, lebih umum dibandingkan wudhu. Nah, di sana ada ghusl. Janabah, kemudian bab-bab yang lainnya, nah, kemudian haid dan yang lainnya, lebih umum. Ya. Jadi Imam Bukhari menyebutkan, walaupun di bawahnya berbicara tentang masalah wudhu, tapi beliau menyebutkan bab yang lebih umum. Yaitu apa? Toharah. Untuk apa? Kalau kita berbicara wudhu, secara otomatis kita juga bicara masalah toharah. Nah, begitu maksudnya Imam Bukhari. Jadi menjelaskan yang apa, yang umum untuk mencakup perkara yang di bawahnya. Menjelaskan tentang masalah thaharah dalam rangka apa? Menjelaskan juga tentang masalah wudhu begitu. Maksud Imam Bukhari di sini begitu. Ya. Tapi kita masuk pada hadis yang pertama dalam bab ini. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim al-Handali qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam bin Munabbih annahu sami'a Abu Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawaddaa qala Rasul min Hadramaut mal hadathu ya Abu Hurairah qala fasa'un Auduratun. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami, Ishaq bin Ibrahim al-Handali. Beliau berkata, telah mengabarkan kepada kami, Abdul Razzaq. Beliau berkata, telah mengabarkan kepada kami, Ma'marun. An-Hammam. Ibn Munabbihin annahu bahwasanya beliau sami'a Abu Hurairah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqul berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda la tuqbalu salatu tidak diterima salat man ahdatha orang yang berhadas hatta yatawaddaa hingga dia berwudu. Qala Rasul bin Hadramaut min hadroh mauta. Seorang laki-laki dari Hadramaut bertanya, mal hadatsu, apakah hadas itu wahai Abu Hurairah? Qala afasa'un aw durrat. Fasa atau durrat. Ini semuanya maknanya adalah buang angin. Hanya fasa itu yang tidak bersuara. Adapun durrat itu yang bersuara. Ini lihat bahasa Arab detail sekali ya. Kalau bahasa Indonesia apa? Buang angin ya. Bersuara atau tidak bersuara ya tetap buang angin. Kalau dalam bahasa Arab dibedakan. Nah, artinya apa? Fasa artinya tidak. Buang angin yang tidak bersuara. Adapun durrat. Nah, artinya buang angin yang ada suaranya. Ada merawinya, lima orang ini semua telah dijelaskan pada riwayat yang lainnya ya. Ini semuanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, rawi-rawi ini ya. Rawinya Imam Bukhari, rawi-rawinya Imam Muslim, rawi-rawinya Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Nah, semuanya. Nah, para ulama ini, ulama al-hadis ini meriwayatkan dari rawi-rawi ini dan mereka adalah semuanya adalah orang-orang thiqah semuanya ya. Yang disebutkan Abdul Razak adalah apa? Abdul Razak Ibnu Hammam. Adapun Ma'mar adalah Ma'mar Ibnu Rashid. Dalam riwayat yang lain, kalau dalam riwayat ini la tuqbalu, dalam riwayatnya la yaqbalullah. Nah, la yaqbalullah. Tapi dalam riwayat Bukhari la tuqbalu salat. Allah tidak menerima al-qabul. Ini maknanya as-sahih. Maknanya apa? Yang dikatakan kalau la yaqbalullah berarti Allah menerima bahwa amalnya adalah amal yang sahih. Dan amal yang sahih, samarahnya, buahnya apa? Gugurlah kewajibannya. Nah, terangkatlah apa? Kewajiban dia. Apabila dikatakan, amal ibadah seseorang apa? Makbulah sahihah. Maksudnya apa? Kan setiap orang punya kewajiban. Ketika dia melaksanakan kewajiban dengan benar, maka ibadahnya makbulah, maka dikatakan apa? Bahwa kewajiban tersebut telah terukur darinya. Tidak ada tuntutan lagi dari Allah SWT untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Itu disebut dengan al-qabul, makbul, atau sahihah. Maknanya sama. Kenapa? Karena syarat-syaratnya semua dipenuhi. Kewajiban-kewajibannya dilakukan dan yang lainnya ya. Itu ya. Taib. Kemudian ahdats. La tuqbalu salatu man ahdatha. Yang dimaksud di sini adalah apa? Keluar dari dua jalan. Baik dari depan ataupun dari belakang. Taib Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika beliau ditanya mal hadatsu, beliau menyebutkan al fusa au darrat. Nah, fusa atau darrat hanya menyebutkan salah satu di antara ma kharaja min sabilaini. Nah, padahal yang dimaksud hadis apa? Adalah sesuatu yang keluar dari depan ataupun dari belakang. buang air kecil, kemudian janabah atau madi atau wadi dan seterusnya dari depan, yang dari belakang buang air besar dan yang semisalnya, itu juga termasuk hadas. Jadi maksudnya ini kalau dalam istilah para ulama, tembih bil akhaf al aghlad, menjelaskan sesuatu yang paling minimal, paling ringan. Yang paling ringan aja seperti itu, apalagi yang lebih berat lagi begitu. Lebih apa? Membatalkan sholat. Itu yang disebut dengan hadas. Jadi beliau menjelaskan sesuatu yang paling ringan, paling rendah, supaya dipahami bahwa yang lebih daripada itu lebih berat lagi hukumnya begitu. Dan juga karena apa? Kentut ini kejadiannya ini lebih banyak terjadi pada waktu sholat ya, dibandingkan dengan yang lainnya. Tidak ada orang, wah saya kencing pada waktu sholat, tidak ada. Ya, lebih banyak membatalkannya dibandingkan dengan yang lainnya. Berbeda kalau kentut, wah sholat perutnya enggak enak, oh iya mau keluar. Kemudian setelah itu ternyata keluar betul. Maka dia termasuk orang yang muhdits, berhadas ya, keluar dia. Ya. Adapun hadas yang lain, ya, maka itu jarang terjadi pada saat sholat. Oleh sebab itu, beliau menjelaskan sesuatu yang paling ringan untuk diketahui bahwa yang lebih berat daripada itu lebih membatalkan lagi gitu ya. Atau kemudian kita bisa mengatakan bahwasanya penanya ini sudah mengetahui hal-hal yang berat tadi itu. Ya. Adapun fasa wa darat, sesuatu yang mungkin dianggapnya sesuatu yang ringan dianggap tidak membatalkan sholat. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan sesuatu ini. Karena beliau mengetahui bahwa orang yang bertanya ini sudah tahu bahwa buang air besar, buang air kecil, mani, mati, dan seterusnya itu adalah membatalkan sholat. Maka beliau menjelaskan sesuatu yang tersembunyi ilmunya dari beliau, kemudian kepada penanya dijelaskan seperti itu ya. Dan juga hadas itu, dari sini bisa kita ambil faedah bahwasanya hadas itu membatalkan sholat, baik itu ikhtiarian atau itirarian. Baik ikhtiar pilihan, wah saya kencing, batal. Atau kemudian perutnya enggak enak, nah, terpaksa harus dia keluhan sesuatu itu, maka batal. Atau kemudian sesuatu yang keluar itirarian, sesuatu yang tidak bisa dicegah. Nah, sama saja hukumnya. Oleh sebab itu, Nabi SAW melarang kita ketika kita sholat menahan sesuatu yang hendak keluar ini. Ya, nanti insyaallah akan datang hadisnya tentang masalah ini ya. Kenapa? Seorang akan disibukkan menahan sesuatu ini. Kalau sudah disibukkan dengan menahan sesuatu ini, maka secara otomatis kekhusyuan akan hilang dari sholatnya. Sampai sesuatu ketika kita berhadapan dengan makanan, mana yang lebih dahulu? Makan dulu, walaupun antar, walaupun sudah komat. Kenapa? Karena apabila kita lebih mendahulukan sholat sementara makan sudah ada di depannya, secara otomatis pikir kita kan apa? Melayang, wah makanannya tadi apa? Wah nanti kalau kemudian saya tinggal makanan mungkin ada kucing yang tidak melahapnya, atau kemudian ada teman saya nanti nggak tahu kalau makanan itu milik saya kemudian dimakan sama dia. Nah, pikirannya macam-macam. Nanti insyaallah ada pembahasan masalah itu juga. Maka hal-hal yang menyebabkan seorang sibuk dengan sesuatu di luar sholat, maka itu adalah sesuatu yang terlarang. Sampai masalah kentut, kadang kita menahan itu, sebentar lagi kurang satu rakaat ini sholatnya ini. Ya. Akhirnya menyebabkan sholat kita kacau. Karena apa? Hilang dari kekhusyuannya. Begitu ya. Ya tawaddu' bil ma'i, maksudnya berwuduk dengan air. Kemudian ada pun faedah yang bisa kita ambil dari di sini. Yang pertama adalah apa? Bahwasanya sholat semuanya harus didahului dengan apa? Dengan toharoh. Semuanya, baik sholat yang wajib ataupun sholat nafilah, sholat jenazah, sholat aid dan seterusnya, aidain. Karena ada sebagian ulama yang ini kaulnya syad ya, tapi Sya'bi kemudian Muhammad bin Jarir Tabari mengatakan bahwasanya sholat jenazah itu tidak harus wudu. Ya, tidak ada, tidak harus wudu. Bahkan sebagian di antara para ulama Syafi'iyah juga berpendapat seperti itu. Jadi apabila seorang sholat dalam keadaan muhdits, muta'amidan dalam keadaan berhadas dengan sengaja, bila udur kata mereka, itu hanya dosa saja. Seorang sholat tanpa wudu dan sengaja, ini sebagian di antara apa pengarut mazhab Syafi'iyah, maka dia berdosa. Tidak sampai pada tingkatan kufur. Ada penjumur ulama mengatakan bahwasanya apabila seorang sholat kemudian tanpa wudu dengan sengaja, yakfur. Maksudnya apa dia? Mengingkari tentang wajibnya apa? Wajibnya wudu. Ini perkara yang minaddin bidarurah, maklum minaddin bidarurah. Suatu perkara yang apa? Bagian dari agama secara darurat. Suatu yang mayoritas kaum muslimin tidak ada yang menolaknya dan mengetahuinya tentang perkara ini. Seperti seorang mengatakan bahwa sholat tidak wajib, atau mengatakan zakat tidak wajib, atau kemudian mengatakan puasa pada waktu Ramadan tidak wajib, yakfur, kufur, jatuh pada kekufuran akbar, karena mengingkari perkara yang maklum minaddini bidarurah. Ya, seperti ini wajibnya untuk apa? Untuk berwudu dengan sengaja tidak berwudu dan seterusnya. Ini yakfur. Imam Abu Hanifah mengatakan yakfur lita'alubi, karena main-main. Kufurnya bukan karena mengingkari, tapi karena main-main. Lita'alubihi. Ya, begitu ya. Kemudian juga yang kedua, dalil bahwasanya batilnya sholat karena sebab hadas. Batilnya atau batalnya sholat karena sebab hadas. Baik, hadas itu keluar ikhtiyarian atau itirarian. Jadi tidak ada bedanya, baik sengaja ataupun tidak sengaja, pilihan ataupun bukan pilihan, yang jelas apa? Hadas, maka membatalkan sholatnya. Ada sebagian para ulama itu mengatakan apabila seorang berhadas, ini masalah yang cukup pelik ini, sholat kembali berhadas. Sebagian di antara mereka berpendapat bahwasanya ketika dia keluar dari sholatnya kemudian berwudu, apakah dia mulai dari awal atau melanjutkan apa yang kurang dari darinya? Saya sholat maghrib 2 rakaat kemudian setelah itu batal, saya wudu. Apakah saya mulai dari awal sholat atau kemudian saya melanjutkan kekurangan sholat saya, yaitu apa, 1 rakaat? Sebagian di antara mereka mengatakan cukup melanjutkan apa yang kurang saja. Ini nisbatnya kepada qaulnya Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Tapi jelas ini adalah qaul yang marjuh. Karena disebutkan bahwa adalah sholat ini batilah. Layakullah sholat man ahdatha. Allah tidak menerima sholat orang yang berhadas. Maknanya apa? Sholatnya batilatun. Berbeda nanti kalau antum belajar ilmu usul fikih, di sana ada makna batil dan fasid. Batil dan fasid. Kalau batil mana dari awal sampai akhir batal. Para ulama membedakan antara makna batil dengan fasid. Kalau fasid, rusaknya pada saat apa? Seperti contohnya orang tawaf. tawaf. Kemudian pada putaran yang keempat, batal wudunya. Batal wudunya. Kemudian dia berwudu. Apakah dia memulai lagi dari awal? Atau kemudian dia meneruskan apa yang sisa, yang tersisa? Sebagian para ulama mengatakan dia mulai dari awal. Tapi Allahu a'lam, sebagian para ulama yang mutaakhirin mengatakan dia meneruskan apa? Meneruskan apa yang tersisa. Membedakan antara batal dari awal, disebut batal tadi, dengan fasid. Ya, seperti orang bermuamalah bisnis. Ya. Awalnya syarat-syaratnya terpenuhi, tidak ada riba dan seterusnya. Nah, jalan. Kemudian di tengah-tengah ternyata ada sesuatu yang memenuhi goror. Sesuatu yang tersembunyi, yang tidak tampak, yang enggak jelas dalam proses jual beli. Di awalnya kelihatannya tampak jelas dan seterusnya, ternyata di tengah-tengah ada horornya. Apakah muamalah seperti ini dari awal sampai akhir batil, atau kemudian hanya pada saat terjadi horor tadi? Maka dikatakan muamalah ini fasidah, tidak batil. Begitu ya. Maka Allahu a'lam, yang rasiah adalah apa yang tadi. Sholatnya batilah, mengulang dari awal, bukan mengulang dari apa yang kurang tadi. Dan juga faedah di sini bahwasanya tawaf itu sebagaimana sholat. Nabi SAW, at-tawafu sholatun. Tawaf apa? Sholat illa anna ubiha fihi kalam. Bedanya apa? Kalau pada waktu tawaf, orang boleh berbicara satu dengan yang lainnya. Kalau sholat, maka batil kalau seorang berbicara ketika sholat. Begitu. Hanya syarat-syaratnya sama dengan apa? Ketika orang sholat harus dalam keadaan toharah, dalam keadaan suci, begitu ya. Tapi ikhwah, untuk sementara kita cukup dengan sekian saja. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan pada bab berikutnya, bab fadl wudu' wal gharar muhajjalin min athal wudu'. Allahu a'lam bisawab. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.